dan orang-orang yang bersama beliau, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, memiliki sifat-sifat asyidda'u alal kuffari, mereka orang-orang tegas, orang-orang keras di hadapan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, namun penyayang di antara mereka, keras terhadap orang-orang kafir, penyayang di antara mereka. Anda melihat mereka dalam kondisi ruk'an sujada, ruku' dan sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ridha dari Allah tabaraka wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda-tanda mereka di wajah-wajah mereka, min atharis sujud, dari bekas sujud-sujud. Dhalika mathaluhum fit Taurat, demikianlah permisalan yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat, permisalan mereka yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan permisalan mereka yang disebut di dalam kitab Injil. Apa permisalannya? Kazar'in akhroja syat'ahu, bagaikan satu tanaman yang mengeluarkan syat'ah tunas. Fa'azarahu fastaglada fastawa ala suqi, pohon mengeluarkan tunas lalu kemudian menjadi kuat, kokoh, berdiri di atas batangnya, ala suqi, yu'jibu zurra, yang mengherankan penanamnya. Tujuannya adalah liyaghidha bihimul kuffar, agar mendatang atau memancing kemarahan orang-orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum, dan Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh dari mereka, Allah janjikan pengampunan dan pahala yang besar, ganjaran yang agung. Kita melihat tafsirnya, berkata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala an-nabiyyihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberitakan tentang nabinya Muhammad Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bersama beliau, min ashabihi minal muhajirin wal ansar, annahum bi akmalis sifat wa ajallil ahwal. Allah memberitakan pula tentang sahabat-sahabat beliau dari kalangan muhajirin, kalangan ansar. Allah memberitakan mereka semuanya dengan sifat yang sempurna dan kondisi yang paling baik. Bagaimana sifat mereka? Wa annahum asyidda'u 'alal kuffar, ay jadduna wa mujtahiduna fi nusratihim wa sa'una fi dhalika bi ghayati juhdihim, falam yaral kuffar minhum illa al-ghilzah wasyiddah. Kata beliau, asyidda'u 'alal kuffar, mereka jadd dun, bersungguh-sungguh, bersemangat, bersungguh-sungguh dalam menghadapi mereka. Wasa'un, dan mereka berupaya dengan kesungguhan yang paling puncak yang mereka miliki, sehingga orang-orang kafir tidak melihat dari mereka itu kecuali sikap tegas, sikap keras terhadap mereka. Falidzalika dzalla a'da'uhum lahum. Oleh karena itulah, dengan menyaksikan penampilan para sahabat Nabi itu merunduk musuh-musuh mereka, wankasaru, dan mereka patuh atau menunduk di hadapan mereka, waqaharahumul muslimun, dan orang-orang Islam menguasai mereka. Waqaharahumul muslimun, dan orang-orang Islam menguasai mereka. Barakallahu fikum. Ini sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla langsung disaksikan oleh orang-orang kafir, tentang bagaimanakah ketegasan, kekerasan, kekuatan para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in. Kalau mereka berjuang, mereka berperang, mereka berada di medan laga, mereka melihat para sahabat Nabi itu berada di dalam puncak usaha yang paling tinggi, berperang yang paling terdepan, paling berani. Itulah yang disaksikan. Sehingga musuh-musuh mereka itu zal, rendah, hina, merunduk di hadapan mereka. Barakallahu fikum. Ini terhadap orang-orang kafir sifat mereka. Ruhama'u bainahum. Adapun sifat mereka antara sesama, ai mutahabun, mutarahimun, muta'atifun, kal jasadil wahid, yuhibbu ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hadha mu'amalatuhum ma'al khalqi. Adapun antara sesama mereka, mereka saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, bagikan satu jasad. Seorang dari mereka mencintai saudaranya seperti yang ia cintai terhadap dirinya sendiri. Inilah mu'amalatuhum ma'al khalqi, hidup mereka bersama ya makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi terlihat dan terpisahkan sikap aslinya mereka. Barakallahu fikum. Orang-orang kafir melihat para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in dalam ghilzah wa syiddah. Namun hidup di antara mereka ini yang menjadi ikatannya. Saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, bagaikan satu jasad, mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Wa amma mu'amalatuhum ma'al khaliqi fa innaka. Adapun para sahabat Nabi yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, muamalah mereka bersama al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla, tarahum ruk'an sujada. Engkau menyaksikan mereka dalam kondisi ruk', yaitu ruku, sujud, ay wasfuhum katratus salati. Sifat mereka itu adalah orang yang banyak melakukan salat. Orang yang banyak melaksanakan ibadah solat, yang ibadah solat itu ajallu arkaniha ar-ruku was-sujud. Rukun solat yang paling ajal, yang paling tinggi adalah ruku dan sujud. Allahu Azza wa Jalla mensifati para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in dengan sifat orang yang banyak solat. Barakallahu fikum. Keberikutnya, yabtaguna bitilkal ibadati fadlan minallahi wa ridwana. Allah menyanjung, Allah memuji kemauan batiniah mereka. Mereka mencari dengan ibadah itu karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ay hadha maksuduhum bulughu ridha rabbihim. Maksud mereka dalam berbuat ini semua adalah sampai kepada ridha Rabb mereka, wal wusul ila thawabi, dan sampai kepada ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pujian yang paling besar. Allah Azza wa Jalla memuji batiniah mereka dengan pujian ketulusan dan keikhlasan. Barakallahu fikum. Ayat ini tutla dibaca sampai hari kiamat. Pujian dan sanjungan Allah tabaraka wa ta'ala terhadap ketulusan dan keikhlasan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i. Sehingga sifat ini benar-benar melekat pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini merupakan senjata yang paling kuat, benteng yang paling kokoh, yang tidak bisa ditembus oleh senjata lawan. Baik senjata itu bentuknya barakallahu fikum adalah kekuatan fisik, atau senjata itu adalah makar-makar mereka. Tidak mampu barakallahu fikum menembus kekuatan, menumbangkan senjata para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in ini, sekaligus tidak mampu menumbangkan atau menjebol benteng mereka yang kokoh ini. Barakallahu fikum. Satu pelajaran yang sangat berharga tentunya. Kalau ini merupakan sifat mereka-mereka yang telah lolos dan lulus dari berbagai macam ujian hidup, dari berbagai macam kengerian hidup, maka ini pula yang akan menjadi sifat kelulusan generasi-generasi yang keberikutnya. Bersama makhluk Allah demikian perangai dan tabiatnya. Bersama Al-Khaliq, bersama Sang Penciptanya, demikian dekatnya dengan Allah Azza wa Jalla, dan demikian murni dan sucinya batiniah mereka. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, ini adalah kekuatan yang siapapun memilikinya dan dimanapun dia hidup dan tinggal, maka tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari dirinya. Tidak ada kebaikan yang diukir dari kebaikan dirinya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ay, qad atharat al-ibadatu min kathratiha wa husniha fi wujuhihim hatta stanarat. Tanda-tanda mereka di wajah-wajah mereka, min atharis sujud, dari bekas sujud. Ay, artinya kata beliau, ibadah yang mereka lakukan itu telah berpengaruh. Karena banyaknya ibadah itu, karena baiknya ibadah itu, berpengaruh di wajah-wajah mereka, sampai kemudian wajah-wajah mereka itu bersinar. Lammas tanarat bisolat bawatinahum istanarat bil jalali zawahirihim zawahiruhum. Kata beliau, sebagaimana dengan solat telah bersinar batin-batin mereka, demikian juga dengan solat itu, dengan keagungan solat itu, telah bersinar lahiriah mereka. Dzalikal madzkur mathaluhum fit Taurat. Yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah permisalan mereka di dalam kitab Taurat. Ay hadza wasfuhum alladzi wasafahumullahu bihi madzkurun bittaurati hakadha. Demikianlah sifatnya mereka. Yang Allah telah sifati mereka itu disebutkan di dalam kitab Taurat demikian. Wa mathaluhum fil Injil biwasfin akhar. Dan sifat mereka di dalam kitab Injil dengan sifat yang lain. Wa annahum fi kamalihim wa ta'awunihim kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu. Ay akhraja afrahahu fawazarathu farahahu fi tsabati wal istiwa'i. Fawazarathu farahuhu fi tsabati wal istiwa'i. Permisalan mereka di dalam kitab Injil juga dengan sifat yang lain, bahwa mereka para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in dalam sifat kesempurnaan mereka dan bahu membahunya mereka bagikan satu pohon yang mengeluarkan tunas, lalu kemudian tunasnya itu menjadi kuat dan kokoh, fisabati wal istiwa, menjadi kokoh, batangnya menjadi tangguh, berdiri tegak. Fastaghladha dhalika adh-dhar'u ay qawiyyun qawiyyun wa ghalat qawa wa ghalat. Fastaghladha dhalika adh-dhar'u ay qawiyya wa ghalatha. Pohon itu menjadi kuat, kokoh. Fastawa ay qawiyya wastaqama ala suqihi jam'a jam'u saqin ay usulihi wal murad annahu qawiyya wa qama ala qadbanihi. Mensifati pohon yang baik, yang bagus, barakallahu fikum, yang menakjubkan penanamnya adalah setelah tunasnya keluar, kemudian menancap dengan kokoh dan berdiri, barakallahu fikum, di atas batang yang kokoh. Yu'jibu zurra min kamalihi wastiwaihi wa husnihi wa'tidalihi. Sang penanamnya sendiri adalah bangga, heran, sempurnanya, lurusnya, bagusnya, i'tidalnya. Ya, i'tidal, istiwa, kokohnya, bagusnya, dan lurusnya pohon tersebut. Maka beliau kemudian menyebutkan, kadzalika sahabatu radhiyallahu anhum hum kazzar'i fi naf'ihim lil khalqi. Allahu akbar. Demikianlah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka bagikan pohon yang manfaat mereka lil khalqi di hadapan seluruh makhluk. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian kondisi mereka di dalam hidup, bagikan pohon yang kokoh, bermanfaat bagi generasi berikutnya. Wahtiyajun nas ilaihim. Manfaat mereka para sahabat Nabi terhadap makhluk dan kebutuhan orang-orang kepada mereka. Faquwatu imanihim wa a'malihim bimanzilati quwwatu uruqiz zar' wa suqi. Maka kekuatan iman para sahabat Nabi, kekuatan amal para sahabat Nabi, kedudukannya bagikan kekuatan dahan-dahan, ranting-ranting pohon tersebut dan batang pohon tersebut. Wa kaunus saghir al-mutaakhir islamu qad lahiqal kabira sabiqa. Orang yang baru masih kecil belakangan masuk ke dalam Islam sungguh bisa mencapai orang-orang besar yang lebih terdahulu. Wa wazarahu wa awanahu ala ma huwa alaihi. Yang besar melindungi yang kecil, wa awanahu, dan membantunya ala ma huwa alaihi, atas apa yang dia telah berada di atasnya. Jadi yang besar tidak meremehkan yang kecil, mengentengkan yang kecil, atau tidak menganggap yang kecil. Namun, mereka berupaya yang besar ini, yang lebih dahulu ini, berbuat, melindungi, menjaga, barakallahu fikum, membantu yang kecil untuk memperoleh apa yang mereka telah dapatkan. Min iqamati dinillah wa da'wati ilaihi, dalam menegakkan agama Allah dan berdakwah kepada agama Allah. Kazzar'i alladhi akhraja syat'ah fa'azarahu fastaghladah, bagikan pohon yang telah mengeluarkan tunasnya lalu menjaganya lalu menjadi kokoh, barakallahu fikum. Yang kecil demikian diperlakukan oleh yang besar. Subhanallah. Jadi bergandengan tangan sehingga tidak ada yang memisahkan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali ketakwaan. Tidak ada tahasud bainahum. Tidak ada saling hasad menghasadi di antara mereka. Mereka saling bahu-membahu. Mereka saling topang-menopang. Mereka saling tolong-menolong. Barakallahu fikum. Ini yang menjadikan dakwah itu kuat. Tapi kalau seseorang sudah menjadikan temannya sebagai saingan, barakallahu fikum, temannya rahimani wa rahimakumullah sebagai saingan, tidak akan terwujud persaudaraan, tidak akan terwujud, barakallahu fikum, bahu-membahu saling tolong-menolong. Yang ada adalah at-tahasud, hasad menghasadi, jatuh menjatuhkan, rendah menghina, merendahkan, hina mencela, dan seterusnya. Nas'alullah salamat al-afiyah. Walihada qala liyaghidha bihimul kuffar hina yarawna ijtima'ahum, untuk memancing emosional marahnya orang-orang kafir di saat orang-orang kafir melihat persaudaraan mereka, di saat orang-orang kafir melihat persatuan mereka. Wasiddatahum ala a'da'i dinihim, di saat orang-orang kafir menyaksikan betapa kerasnya mereka terhadap musuh agama mereka. Wahina yatasadamuna ma'ahum fi ma'arikin nizal wa ma'ami'il qital, mereka menyaksikan hal itu di saat mereka sudah musadamah, berhadapan di dalam peperangan yang terjadi dan kobaran api perang. Mereka menyaksikan demikian, barakallahu fikum, terhadap musuhnya betapa mengerikan, terhadap sesama mereka betapa lembut dan kasih sayang, barakallahu fikum. Allahu Akbar. Ini para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tentu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dengan mereka untuk bisa berteladan, rahimani wa rahimakumullah. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihat minhum maghfirata wa ajran azima. Dan Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka pengampunan dan pahala yang besar. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum alladhina jama'u bainal iman wal amal salih qad jama'a Allahu lahum bainal maghfirati allati min lawazimiha wiqayatu syururid dunya wal akhirah allati min lawazimiha wiqayatu syururid dunya wal akhirah wal ajral azim fid dunya wal akhirah. Terakhir kata beliau, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, di mana mereka telah menghimpun antara iman dan amal soleh, sungguh Allah telah menghimpun buat mereka antara pengampunan, dan termasuk dari konsekuensi pengampunan adalah terjaga dari kejelekan dunia dan akhirat. Kedua, pahala yang besar di dunia dan akhirat. Sekali lagi, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla mengangkat ini semuanya untuk kita bisa berteladan kepada mereka. Kita melatih barakallahu fikum diri-diri kita menjadikan teman kita berjuang adalah saudara kita sendiri. Dirimu adalah dirinya, dirinya adalah dirimu. Kekurangan yang ada padanya adalah kekurangan dirimu. Sehingga engkau tidak jadikan kekurangan yang ada pada dirinya bahan untuk mencelanya, bahan untuk menjatuhkannya, bahan untuk menggibahinya, tetapi engkau jadikan dirimu sebagai penyempurna terhadap saudaramu sendiri. Kalau ini yang kita lakukan di dalam hidup barakallahu fikum, betapa dekatnya kita dengan bantuan dari Allah tabaraka wa ta'ala, bantu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, betapa dekatnya kita dengan kasih sayang Allah azza wa jalla. Karena yang memerintahkan kita untuk menganggap diri saudara kita adalah Allah azza wa jalla melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa banyak warna hidup ini ternyata Allah kaitkan hajatnya dengan saudara kita. Kalau kita menganggap saudara kita sebagai lawan, kita akan terjungkir balik dalam mengejar maslahat tidak hanya terkait dengan urusan dunia, kemaslahatan yang terkait dengan urusan akhirat. Barakallahu fikum. Sekali lagi, pelajaran ini sangat berharga buat kita dan memang butuh perjuangan untuk kita bisa mewujudkan pada diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.